الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita selesai dari pembahasan haud yang dibawakan oleh Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala, yang poin terakhir dibahas adalah berhubungan dengan mana yang lebih awal antara haud, mizan dan sirat. Timbulnya khilaf dalam masalah ini karena datang hadis Anas radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah berhubungan dengan pertanyaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana akan mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat untuk meminta syafaat. Nabi menunjukkan dalam bimbingan beliau pertama kali untuk mencari di mana, Rifki? Awal pertama kali utlubni awal ma tatlubuni ala sirat. Pertama kali disuruh untuk mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam di sirat. Kemudian seandainya tidak berjumpa maka alal mizan atau indal mizan. Kemudian yang ketiga baru menyebutkan indal haud. Ini empat tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti akan dijumpai dan tidak akan luput siapa saja mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya. Tiga tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti akan dijumpai di sana. Dan hadits ikhwani fillah sabit. Nah, dan jawaban yang paling mudah yaitu bahwasanya hadis muhtamal ala annahu la yaqsudut tartib. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memaksudkan tartib yaitu urut-urutan sirat, mizan, kemudian apa? Haud. Baik. Dikarenakan datang hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwasanya haud jelas sebelum mizan dan sirat. Bahkan mizan itu sendiri jelas sebelum apa? Sebelum sirat. Karena setelah tahapan kaum muslimin melewati sirat, tinggal tahapan terakhir yaitu apa? Qisas. Qisas yang ada di akhir sirat yaitu di kantarah. Satu tempat di Naam. Di ujung sirat setelah kaum muslimin melewati sirat yang dipancangkan di atas neraka jahannam. Kemudian tertahan di tempat yang namanya kantarah. Di kantarah inilah ditegakkan qisas. Nah, orang-orang yang berbuat zalim di dunia, maka mereka akan apa? Akan dimintai qisas di sana. Taib. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, qaulul Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Was syafa'atu allati dakharaha lahum haqqun kama ruya fil akhbar. Dan syafa'at yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirkan pemberian untuk mereka, ya. Pemberian untuk apa? Umatnya itu adalah hak. Syafaat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirkan pemberiannya untuk mereka itu hak. Sebagaimana telah diriwayatkan dalam khabar-khabar yang sahih, yaitu dalam hadis-hadis yang sahih. Kenapa dinamakan iddakharaha lahum? Karena Nabi SAW akhwani filah telah mengkabarkan likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu diberi kesempatan doa yang mustajabah, yang dia minta mesti akan Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Dan setiap nabi akhwan telah meminta apa yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan tersebut, sedangkan Nabi kita Muhammad SAW mengakhirkan permintaan tersebut sebagai syafaat untuk umatnya. Ini menunjukkan bagaimana sayang beliau kepada umat, dan bagaimana beliau betul-betul menginginkan keselamatan mereka di akhir zaman. Nah, karena itulah kalau kemudian seorang muslim tidak mencintai Rasulullah SAW dan menjauh dari bimbingan beliau, menunjukkan dia tidak mengetahui hak Rasulnya yang mulia. Pada bagian ini Imam Tahawi rahimahullah ta'ala ingin menyinggung tentang pembahasan yang masyhur, merupakan salah satu pembeda antara ahli sunnati wal jamaah dengan ahli bid'ah dari kalangan Mu'tazilah dan Khawarij, berhubungan dengan permasalahan syafa'at. Namun syafa'ah secara bahasa itu sendiri dari kata asy-syaf'u, yang maknanya adalah apa? Litul witr, lawan dari witir. Secara bahasa syafa'ah adalah apa? Adalah genap, bukan ganjil. Dan dulu dalam pembahasan Al-Qawaidul Arba', juga dalam risalah-risalah yang lain, secara syar'i yang dimaksud dengan apa syafa'ah itu apa indak abadi. Atau dengan kalimat yang lain, at-tawassut lil ghair fi jalbi manfaatin au daf'i madarratin. At-tawassut yaitu apa? Memperantarai, ya, memperantarai untuk orang lain dalam usaha mendapatkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan. Atau juga tadi didefinisikan apa? Apa tadi Arin? Soal syafi' al-khaira lil-ghair. Tapi pengertian yang awal tadi ada lebih detail, yaitu apa? Tawassut lil-ghair bijal bimanfaatin audaf'i madarratin. Berarti kalau kita perhatikan, akhwan, bahwasanya syafa'at secara syariah adalah apa? Memperantarai untuk orang lain dalam usaha mendapatkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan. Nah, ini memiliki tiga rukun, berarti memiliki tiga rukun yang mesti ada. Nah, yang pertama yang meminta. Taib, yang meminta yaitu meminta hajat. Itulah apa? Al-masyfu' lahu. Taib al-masyfu' lah, yang diberi syafaat. Nah, kemudian yang dimintai kebutuhan, kalau itu kemanfaatan yaitu yang dimintai manfaat, kalau itu mandarat yang diharapkan untuk bisa mencabut kemandaratan, maka ini yang diistilahkan dengan al-masyfu' ilaih. Kemudian baru perantara itu sendiri yang diistilahkan dengan apa? Asy-syafi'. Asy-syafi' atau juga asy-syafi'. Sama apa? Asy-syafi' dengan wazan fa'il atau syafi' dengan wazan fa'il. Dialah apa? Al-wasit bainahuma, yang menjadi perantara antara apa? Masyfu' lahu dan masyfu' ilaih. Berarti misalnya, akhwan, seorang bernama Muhammad ingin meminta hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia merasa kalau meminta langsung kepada Allah, na'am, dikarenakan dosa-dosanya banyak, dia merasa tidak pantas meminta langsung. Akhirnya dia apa? Meminta syafaat kepada wali yang telah meninggal. Akhirnya dia datang ke kuburan si wali, meminta syafaat kepadanya agar dia meminta kepada Allah. Nah, sekarang perhatikan. Nah, sekarang untuk si Muhammad ini diistilahkan apa dalam tiga rukun tadi? Tiga rukun syafaat. Al-Mashfu' lahu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang dimintai kebutuhan. Itu istilahnya apa tadi? Yang dimintai hajat, yang dimintai kebutuhan. Al-Mashfu' ilaih, ya, Al-Mashfu' ilaih. Kemudian si wali yang telah mati itu yang dimintai berikutnya istilahnya apa? Berkaitan Asy-Syafi' atau Asy-Syafi'. Nah, ini diingat-ingat tiga rukun dalam syafa'ah. Nah, dari sini kita ketahui kenapa kok dinamakan syafa'ah. Yang asalnya dari asy-syafu yaitu bermakna genap, dikarenakan si masyfu' lahu dia tidak berani meminta sendiri, ya, dia tidak berani meminta sendiri sampai apa menambahkan untuk menjadikan dia genap dan lebih kuat, yaitu apa jadi masyfu' lahu dan syafi' akhirnya menjadi genap. Maaf. Nah, logikanya syafa'at. Pahami dengan baik. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullahu ta'ala. Asy-syafa'atu anwa'. Minha ma huwa muttafaqun 'alayhi bainal ummah. Wa minha ma khalafa fihi al-Mu'tazilatu wa nahwuhum min ahli al-bid'ah. Syafa'ah itu ada beberapa macam. Di antaranya ada syafa'ah yang disepakati di antara umat ini. Dan di antara syafa'ah ada yang menyelisihinya orang-orang Mu'tazilah dan semisal mereka dari kalangan ahli bid'ah. Yang tidak meyakini syafa'ah, orang-orang Khawarij. Nah, mereka tidak meyakini syafa'ah. Demikian pula Neo Mu'tazilah pada zaman ini. Naam. Yaitu kalangan Hizbut Tahrir juga mereka naam tidak meyakini syafa'ah. Walaupun mungkin sebagian yang baru-baru mengikut ke mereka tidak tahu tentang keyakinan batil ini. Tapi keyakinan mendasar mereka karena keyakinan Hizbut Tahrir dibangun di atas keyakinan i'tizal. Di antaranya ingkaru syafa'ah, mengingkari adanya syafa'ah. Nah, di antara jenis-jenis syafa'ah itu, an-naw'ul awal asy-syafa'atul ula wa hiyal uzma al-khassu bi nabiyyina sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min baini sa'iri ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin sallallahu alaihim ajma'in. Syafa'ah yang pertama yaitu syafa'ah udhma. Yang khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Beliau dikhususkan dari saudara-saudaranya para Nabi dan Rasul. Salawatullahi alaihim ajma'in. Nah, dan syafa'atul udhma inilah yang diistilahkan juga dengan maqamum mahmud. Apa istilahnya? Syafa'atul Asy-syafa'atul 'azma juga dinamakan dengan apa? Al-maqamul mahmud. Fi sahihain wa ghairihima an jama'atin minas sahabati radhiyallahu anhum ajma'in haditsus syafa'ah. Dan di dalam sahihan selain keduanya dari sederetan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, hadis-hadis syafa'ah ini diriwayatkan. Dan telah kita lewati hadis syafa'ah termasuk hadis yang mencapai derajat mutawatir. Nah, sebagaimana telah kita lewati kemarin juga berhubungan dengan haud, juga hadisnya mutawatir. Siapa yang ingat bait hadis mutawatir? Hendak. Nah, imma tawatara haditsu man kadzab wa man bana lillahi baitan wahdatha wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mashul khuffaini wa hadhi ba'du. Taib, di antaranya hadis syafa'. Minha, di antara hadis-hadis tersebut, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilahmin fadafa ilaihi minha dhira' wa kana tu'jibuh fanahasa minha nahta. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi daging kemudian diserahkan kepada beliau bagian dari daging tersebut, bagian pahanya, bagian dhira'. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai bagian tersebut. Maka beliau pun apa? Fanahasa minha nahsa, yaitu di mana seorang makan daging dari apa? Menggerigiti, tahu? Hah? Ya, makan dari langsung dari apa? Tulangnya. Ini fanahasa minha nahsa. Menggerigiti. Hah? Bahasa halusnya lagi apa? Menggerigiti, tahu enggak? Ditemilin beda lagi, ditemilin itu dicuil pakai tangan. Ini langsung. Ya, kita mau makan apa? Paha ayam itu langsung digigit. Ya, ngeri gitu itu. Baik. Intinya apa? Maka beliau pun memakan dengan lahapnya. Beliau memakan daging tersebut dengan lahap. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, ana sayyidun nasi yaumal qiyamah wa hal tadruna limadzalik. Sungguhnya aku adalah sayyid manusia pada hari kiamat, junjungannya para manusia pada hari kiamat. Dan ini tidak syak, ikhwan, beliau adalah apa? Sayyid kita. Dan memang kita tidak mengingkari kalau beliau sayyidina, ya, beliau sayyid kita semua. Cuman yang diingkari adalah apa? Penambahan kata sayyidina dalam salawat-salawat yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi pada amalan-amalan yang di situ Nabi tuntut untuk membaca salawat secara khusus seperti dalam salat. Dalam salat ketika tasyahud awal maupun tasyahud akhir telah kita lewati dulu. Untuk tasyahud akhir, Nabi dituntut untuk membaca salawat. Dan ada pun tasyahud awal disunnahkan untuk membaca salawat padanya. Nah, maka di situ tidak boleh kita menambahkan sayyidina. Kenapa kira-kira? Kenapa wahyu? Bukankah beliau sayyid kita? Kenapa kita tidak boleh menambahkan sayyid? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dimintai untuk mengajarkan salawat tidak menambahkan sayyidina. Oh, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tawadhu? Masa beliau ketika mengajarkan kemudian menyebut dirinya sayyidina? Kan tidak pantas. Rasulullah itu orang yang tawadhu. Bagaimana jawabannya? Hendak Umar. Nah, dibantah dengan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini bahkan mengatakan ana sayyidun nasi yaumil qiyamah. Aku adalah sayyidnya seluruh manusia pada hari kiamat. Nah, juga dengan kaidah yang sangat jelas bahwasanya la yajuzu ta'khirul bayan an waqtil hajah. Saat itu beliau dalam bentuk bayan, dalam bentuk penjelasan pengajaran, seandainya di sana ada yang utama, tentu wajib atas beliau mengajar. Dan tatkala beliau tidak mengajarkan dengan menambahkan sayyidina, maka berarti tidak disyariatkan menambahkan sayyidina dalam kita bersolawat ketika apa? Salat ataupun salawat-salawat yang dikhususkan pada beberapa amalan ibadah. Nah, seperti misalnya apa? Di antara amalan ibadah yang disyariatkan bersolawat, apa yang lainnya indak Rifki? Nah, sebelum berdoa setelah azan, ini termasuk sunnah yang banyak ditinggalkan. Setelah menjawab azan, maka apa sunnahnya adalah apa? Bersalawat terlebih dahulu. Bersalawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam baru membaca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ila akhir ad-du'a. Baik. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, aku adalah sayyid manusia pada hari kiamat. Tahukah kalian kenapa yang demikian itu? Yajma'u Allahu al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahidin. ويسمعهم الداعي فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون إلى ما أنتم فيه ألا ترون إلى ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. Maka ketika semuanya dikumpulkan, Allah kumpulkan makhluk yang awal dan yang akhirnya di satu tempat, di sa'idin wahid, yaitu di suatu dataran yang apa betul-betul rata. Nah, wayusmi'uhumud da'i wayanfudhuhumul basa. Ada sakat berarti. Coba cetakan lain. Dalam saya muslim makna memang ada tambahan lebih dari yang disebutkan di cetakan ini. Saya ulangi, berarti Allah kumpulkan generasi awal dan akhir di suatu padang yang luas, fi sa'idin wahid. Dan telah kita lewati pada pembahasan yang lalu bahwasanya itu adalah fi ardin mubaddalah, di bumi yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan yang baru. Bayda afra, warnanya putih. Tidak ada tanda-tanda kepemilikan bagi siapapun. Karena semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cekukan, tidak pula ada gundukan. Wa yasmi'uhumud da'i wa yanfudhuhumul basar. Tapi kita rujuk langsung ke saya muslim apa? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yajma'u Allahu yawmal qiyamati al-awwalina wal akhirina fi sa'idin wahid fayusmi'uhumud da'i. Allah Subhanahu wa taala kumpulkan pada hari kiamat generasi awal dan akhir dari hamba-hamba ciptaannya fi sa'idin wahid, di suatu dataran yang satu. Fayusmi'uhumud da'i, kemudian Allah Subhanahu wa taala perdengarkan kepada mereka ad-da'i. Wayamfudhuhumul basar, dan semua mata-mata itu apa? Naam. Taib. Melihat semuanya apa yang terjadi di situ. Watat nusyamsu, dan matahari didekatkan. Faya belugun nasa minal ghammi wal karbi ma la yutaikuna ma la yahtamilun. Sehingga manusia mencapai kesulitan dan kesusahan yang tidak mereka mampu untuk menanggungnya. Fayaqulu ba'dun nasi li ba'din. Maka sebagian mereka mengatakan kepada sebagian yang lain. Nah, di sini baru nyambung. Ala tarawna ila ma antum fihi. Tidakkah kalian melihat kepada apa-apa yang kalian berada padanya? Kesusahan, kepayahan. Ala tarawna ila ma qad balagakum. Tidakkah kalian melihat kepada na'am hal yang telah menimpa kalian? Ala tangduruna man yashfa'u lakum ila rabbikum. Tidakkah kalian mencari siapa yang mampu untuk memberikan syafaat bagi kalian kepada Rabb kalian? Fayaqulu ba'dun nasi li ba'din, maka sebagian manusia mengatakan kepada sebagian yang lain, abukum Adam. Yang mampu mungkin untuk bisa memberikan syafaat, bapak kalian Adam. Jadi mereka, ikhwan, saling berbincang-bincang satu sama lain mencari solusi atas kepayahan yang begitu berat. Karena berdiri dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, berdiri dalam keadaan apa? Tanpa pelindung berupa pakaian. Dan masing-masing berada dalam keringat sesuai dengan amalan yang dilakukan ketika di sini. Maka mereka menjawab, Abu Sayyiduna Adam. Maka mereka pun mendatangi Adam. Sayyidun. Kemudian mereka mengatakan, ya Adam, anta abul bashar, khalaqakallahu biyadih, wa nafakha fika min ruhih, wa amara al-malaikata fasajadu lak, fashfa' lana ila rabbik, ala tara ila ma nahnu fih. Setelah mendatangi Adam, mereka mengatakan, wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Allah telah menciptakanmu dengan tangannya. Ini merupakan kekhususan Nabiullah Adam, di mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan beliau dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tiupkan padamu ruhnya. Wa amara al-malaikata fa sajadu lak. Kemudian Allah perintahkan kepada malaikat sehingga mereka pun sujud kepadamu. Maka berilah kepada kami syafaat. Nah, berilah syafaat kepada kami. Tidakkah engkau melihat apa yang kami sedang berada di dalamnya berupa kepala? Tidakkah engkau melihat apa yang kepala? Saya pula ada, maka ada mengatakan, sungguhnya Rabbku pada hari ini telah marah dengan kemarahan yang belum pernah marah semisal itu, dan tidak akan pernah murka lagi setelah itu yang semisalnya. Wa innahu nahani 'ani syajarati fa'asaitu nafsi. Sungguhnya Allah telah melarangku dari suatu pohon, kemudian aku bermaksiat kepadanya. Maka oh diriku, dalam artian sekarang aku hanya memikir diriku, bagaimana aku bisa selamat. Tidak akan mampu aku memberikan syafaat bagi kalian. Idhabu ila ghairi. Pergilah kalian kepada selainku. Idhabu ila Nuh. Pergilah engkau kepada Nuh. Lihat ya khani fillah. Nabiullah Adam minta uzur. Nah, untuk memberikan syafaat bersama dengan kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Nabiun mukallam. Nah, nabi yang diajak bicara oleh Allah secara langsung, diberi ilmu. Akan tapi inilah hamba-hamba yang beriman, ketika melakukan suatu kesalahan walaupun sudah diampuni oleh Allah, tapi senantiasa rasa malu dari kesalahan tersebut teringat terus. Allah telah memaafkan, Allah telah mengampuninya, sebagaimana nas dalam ayat. Nah, ketika Adam diberi taufik untuk mengucapkan Rabbana, zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala berikan taubat padanya. Fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi sampai hari kiamat masih teringat kemaksiatan yang beliau lakukan qadifillah padahal sudah diampuni. Inilah hamba yang beriman. Dan kita banyak melakukan kesalahan belum diampuni tapi sudah banyak yang lupa. Nah, nasallallahu alafiyata wa salam. Ini bedanya para anbiya, para rasul, orang-orang yang betul-betul memiliki ilmu, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perasaan malu mereka terhadap Allah sangat besar. Nah, sehingga walaupun sudah diberi taubat, malu untuk apa? Untuk meminta hal yang besar seperti ini dan merasa tidak sanggup. Ya, merasa tidak sanggup. Dan insyaAllah ta'ala akan kita baca juga bagaimana pernyataan para rasul-rasul yang lain ketika dimintai syafa'ah pada pertemuan yang akan datang. Nak naik bihada subhanallah.